Qala fa'amara Allah ibadahu al-mu'minin bima yattadihi al-iman billahi wa bi rasulihi. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba yang beriman hal-hal yang merupakan konsekuensi yang dituntut oleh keimanan tersebut. Makanya yang mampu melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, yang mampu untuk beradab kepada Allah dan beradab kepada Rasulnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka dipanggil oleh Allah, ya yuhalladhi na'aman. Wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimanan kamu kepada Allah. Apa buktinya keimanan kamu kepada Allah? Nah, ya. Min imtithali awamirillah. Antaranya adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahihi. Dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang paling ringkas. Karena pangkal dari apa namanya dosa dan kemaksiatan adalah dua hal ini. Tidak melaksanakan perintah dan justru menjalankan larangan. Apa yang dilarang malah dikerjakan. Ini pangkal semua kemaksiatan dari awal. Ya, mulai dari iblis la'natullah alaihi yang melanggar, yang menolak. Yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Dan ayah kita Adam yang terdorong oleh keinginannya akhirnya melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakunu mashina khalfa awamirillah, dan hendaknya mereka berjalan di belakang perintah Allah tersebut. Akhirnya artinya mereka jadikan perintah-perintah Allah itu berada di depan mereka untuk mereka ikuti. Jadikan imam dari tuntunan yang mereka menjalankan perintah tersebut. Tidak mereka letakkan perintah-perintah itu di belakang, artinya perintah-perintah itu yang mengikuti dia, mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya. Tapi dia yang mengikuti perintah tersebut, kemauannya, keinginannya, kehendaknya, nafsunya, akalnya, pikirannya, perasaannya, justru yang mengikuti perintah Allah tersebut. Ala muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim, dan mentaati sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua urusan mereka. Ikut kepada dalam urusan muamalahnya, ibadahnya, ya, bersikap dan ucapan-ucapannya. Wa alla yataqaddamu baina yadayillahi wa rasulih, dan supaya mereka jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Wa la yaqulu hatta yaqul, wa la ya'muru hatta ya'mur. Mereka tidak berbicara sampai Allah berbicara, menyatakan demikian. Ada datang utusannya, datang perintah itu dari Allah, ketetapannya ataupun keterangannya, penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak memerintah, menyuruh kecuali setelah Allah perintahkan. Fa inna hadza haqiqatul adabil wajib ma'allahi wa rasulih. Inilah hakikat yang wajib, adab yang wajib bersama Allah dan bersama Rasulnya. Wa huwa unwanu sa'adatil 'abdi wa falahi, dan ini merupakan tanda atau ciri kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. Wa bi fawatihi tafutuhu sa'adatul abadiyah, hilang sikap seperti ini, tidak menyeniatnya, sebaliknya justru mau menyeni mendahului Allah dan Rasulnya, lancang melakukan sesuatu padahal Allah tidak menyatakan demikian, ya, Rasulnya tidak menyatakan demikian. Nah, kemudian mereka melakukan hal-hal yang terbaik itu dalam urusan apa namanya dunia atau lebih-lebih dalam urusan agama. Tidak ada ketetapannya, perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu seorang berani melakukannya, menetapkan menambah-nambah ibadah ataupun amalan-amalan ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Maka itu akan dapatkan sebaliknya, hilang dari dia kebahagiaan yang abadi dan na'im sarmadi, kenikmatan yang kekal. Wa fi hadha, di dalam hal-hal ini yang disebutkan dalam ayat ini ada an-nahyus syadid, larangan yang sangat keras. An taqdimi qawli ghairillahi ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli, larangan yang keras berarti haram mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Rasulullah SAW. Imam sehebat se-F6 apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya, tidak boleh didahulukan dari perkataan, nah, perkataan-perkataannya dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bagi perkataan beliau yang masyhur, yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Aqulu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dalam masalah mutu'atul hajj, Abu Bakar dan Umar berpendapat tidak. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata seperti ini. Terus didebat. Dalam hal ini, para ulama ini menyayangkan, ya, sikap Urwah bin Zubair rahimahullah, tabi'in jalil. Nah, sering dia mendebat. Sering dia menyanggah dengan berpegang pendapat Abu Bakar dan Umar. Nah, bahkan ketika itu, ya, makanya saking marah jengkelnya apa Abu Bakar, Abdullah bin Abbas menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jangan menentang. Para sahabat pun tidak mau. Ini marah. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marah kepada salah satu putranya, menyebutkan dia menyebutkan perkataan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah nahakum an yaliman al-mar'ah anil masjid. Ya, ini artinya bahwa Rasulullah melarang kalian, jangan kalian la tamna'u ima Allah minal masjid. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah itu salat di masjid. Kata putranya langsung nyeletuk. Rasulullah berkata seperti itu, dia langsung, wallahi lanamna'annahun. Demi Allah, pasti kami lah larang mereka. Marah. Perkataan Rasulullah dihadapi bantah dengan ucapan seperti itu. Walaupun mungkin maksudnya paham. Ya. Dan beliau memang melihat kenyataan seperti dinukil dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup, melihat kaum muslimat di zaman itu, di Fatnah. Ya, keadaan muslimat yang keluar rumah seperti itu pasti dilarang oleh Rasulullah untuk ke masjid. Itu masih qurun faddalah. Nah, sudah banyak perempuan-perempuan yang keluar rumah walaupun itu ke masjid dengan cara yang tidak mungkin tidak dibenarkan. Nah, ada sebagian mereka sampai diingatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia keluar rumah tercium darinya bau harum. Ya, bau harum pakai parfum. Subhanallah, langsung ditegur oleh beliau bahwa Rasulullah melarang perempuan-perempuan itu keluar ke masjid, nah, dengan berharum-haruman. Suruh pulang mandi janabah, betul-betul bersih mandi, hilang bau-baunya. Nah, itu yang disebutkan di dalam riwayat. Nah, ini diantaranya seperti itu. Ini perkataan apa, Abdullah bin Abbas ini. Nah, ini hampir bisa jadi dijatuhkan, ditimpa, ya, kalian itu ditimpa hujan batu dari langit. Saya katakan Rasulullah berkata demikian, tapi kalian menyangka dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Siapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah layak pantas perkataan beliau berdua mengalahkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, hayyan wa maitan, baik Rasulullah masih hidup apalagi sudah wafat. Nah, ini mereka tidak berani. Ya, sampai disebutkan saking kenapa? Ini apa namanya Abu Bakar, ya. Nah, kita baca dalam sejarah terjadi ketidakenakan antara beliau dan putri Rasulullah SAW, Fatimah alaihissalam. Nah, kenapa? Masalah yang mengira Fatimah bintu Abi Rasulullah SAW mengira bahwa setiap anak itu, ya, Rasulullah itu sama seperti ayah-ayah lainnya. Nah, dia punya harta, nah, kemudian dia akan mewariskan harta itu pada anak-anaknya. Tidak, Rasulullah sudah menyebutkan dan ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ya, innaman ya'ban ma'syaral anbiya nahnu ma'syaral anbiya la nurat. Kami tidak diwarisi. Ya, matarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Rasulullah punya fa'id. Ya, punya dapatkan harta rampasan yang tanpa berperang. Ini harta, tapi bukan jalan berperang. Dalam keadaan tidak ada pertempuran, itu adalah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sudah diberi jadi bagian ahlul qurba, kerabat-kerabat Rasulullah. Dan itu digunakan juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi sedekah, terjadi ketidakenakan. Kenapa Rasulullah Abu Bakar Siddiq berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ya walaupun itu orang yang paling dicintainya, putri dari orang yang paling dicintainya. Nah, tapi dia beliau menerapkan. Nah, ini yang jadi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya di zaman Umar, dipanggil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai artinya kerabat dekat Rasulullah. Dan itu mereka diambil sumpahnya, bisa dipersaksikan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah memang mengatakan seperti itu. Ya, kami tidak diwarisi. Kami meninggalkan apa yang ada pada kami itu sebagai sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang diwariskan oleh para anbiya itu adalah al-ilmu wal amal. Nah, ini dipersaksikan, kemudian harta yang menjadi fa'i Rasulullah SAW itu disumpahi oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abbas untuk dijalankan sebagaimana Rasulullah menjalankan. Ya, untuk mengelolanya sebagaimana Rasulullah mengelolanya, dan mereka menjaganya. Nah, di mereka terima, dilepaskan oleh Umar bin Khattab. Nah, qala, nah ini jadi siapapun juga jadi apalagi setelah orang-orang setelah beliau, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj, ataupun yang lainnya, sehebat apapun ilmu mereka, sehebat apapun kedudukan mereka, ketingkat kedudukan mereka, tetap perkataan mereka adalah di bawah Rasulullah SAW. Tidak boleh didahulukan dari Rasulullah SAW. Nah, ya dari sini para ulama rahimahumullah, perkataan-perkataan misalnya hatta keluar dari Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar Siddiq yang tidak sesuai mungkin dengan sunnah, mereka lihat, mereka takwilkan, artinya mereka husnudzan bahwa kedua beliau ini tidak mungkin akan menyanyi sengaja menyanggah ataupun menentang perkataan-perkataan Rasulullah. Dan dibawakan oleh para ulama perkataan Umar bin Khattab ketika menghidupkan kembali sunnah tarawih yang dulu pernah dijalankan oleh Rasulullah, kemudian lama tidak dikerjakan, sampai kemudian dihidupkan kembali oleh Umar, beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah bid'ah, perkara dan artinya secara istilah, bukan secara istilah, artinya secara bahasa, perkara baru. Iya, perkara baru yang paling baik itu ya ini. Nah, kalau misalnya dianggap, nah, tapi walaupun itu yang dikerjakan itu apa, tarawih. Kenapa kata para ulama? Dasarnya ada dulu di zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah kemudian menghentikan? Karena khawatir itu jadi wajib. Nah, sekarang setelah Rasulullah wafat, syariat sudah tetap, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Apa yang dilakukan oleh Umar bukan perkara yang baru. Walaupun beliau merasa itu perkataan baru karena tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan beberapa tahun masa pemerintahan beliau tidak pernah dikerjakan. Nah, kemudian beliau menghidupkan kembali, apalagi ditambah khawatir terpecah-pecahnya kaum muslimin dalam satu masjid. Ada yang satu kelompok punya jamaah sendiri, satu kelompok punya jamaah sendiri, ini jamaah sendiri, punya imam masing-masing. Nah, sholat, seperti itu. Nah, daripada pecah seperti itu, disatukan oleh Umar bin Khattab. Dihidupkan kembali tarawih. Jadi bukan masalahnya itu perkara baru yang bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru yang di dalam agama adalah kesesatan. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bukan perkara bid'ah menurut yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin. Inilah ini keyakinan apa prinsip ulama Ahlus Sunnah. Ya, bahwa siapapun kedudukannya yang tinggi dan mulia, tetap perkataannya itu tidak bisa melangkahi perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahimahullah Imam Malik. Ya, semoga Allah merahmati Imam Malik yang beliau mengatakan kullu ahadin yu'khadhu wa yurad qawluhu illa sahibi hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima, bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kubur ini. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang sahih dari beliau ala ra'si wal 'ain. Semua yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu kita junjung tinggi. Kita yang melaksanakan. Ini juga perkataan Imam Abu Hanifah. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya ala ra'si wal 'ain. Yang sahih dari beliau ala ra'si wal 'ain. Kita junjung, dijalankan, diilmui, diyakini kebenarannya, ahad ataupun mutawatir. Nah, ini pembagian ini sendiri adalah pembagian Mu'tazilah. Pembagian orang Mu'tazilah yang ingin masuk untuk artinya membayani perkara-perkara akidah, asma wa sifat itu jangan pakai hadis ahad. Mereka ingin menolak itu, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, orang-orang yang sekarang ini dari kalangan Asy'ariyah justru mereka berpegang dengan hal-hal seperti ini dari Mu'tazilah. Ya. Nah, kalau kita katakan mereka, ini afraq, ini artinya banyak tercampur. Kalau ini apalagi di zaman sekarang di sekeliling kita, mereka mengaku Asy'ari, ya, sungguh mereka Mu'tazili, ya, Mu'tazili. Karena pemikiran apa? Tafsir. Mereka lebih cenderung dengan tafsir Kasyaf, ya, tafsir Ar-Razi. Tafsir Kasyaf ini tafsir Zamakhsyari. Ya. Pokoknya ini memang balaghahnya ahli, ahli balaghah, tapi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah kental di dalamnya. Ini yang mereka pegang. Mereka enggan pakai tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ya. Nah. Qala rahimahullah thumma wa fi hadha annahu syadid an taqdimi qawli ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawlihi fa innahu maka tabanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibat tibaha. Mirip dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Man tabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nam lais apa nam ya dikatakan oleh beliau la yajuzu lahu la yahillu lahu ay ya nam yatruka qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kainan man atau ya'khudhu qaulahu kainan man kana atau kama qala. Ya, artinya beliau menginginkan bahwa setelah orang itu yakni faham jelas baginya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih hadis tersebut, tidak halal bagi dia untuk mengikuti atau apa namanya meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengikuti perkataan orang tersebut, siapapun siapapun dia. Bahkan beliau mengatakan kalau berbeda pendapatku dengan hadis Rasulullah SAW, lemparkan perkataanku di dinding, buang perkataanku, ikuti perkataan Rasulullah dan aku rujuk. Ini selalu ditegaskan oleh beliau, rujuk kepada penih hadis Rasulullah hayyan wa maitan, baik ketika masih hidup ataupun sudah mati. Beliau itulah pegangannya. Ini sampai dijelaskan oleh para ulama tentang makna kata-kata beliau. Ya, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Sampai ketika datang ini ada satu pendapat ditanyakan kepada beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan hadis ata'khudhu bihi. Ya, ditanyakan kepada beliau, engkau berpegang dengan hadis ini? Marah, menggigil badan beliau, ini berkata, ya, beliau pun mengatakan, kamu lihat saya keluar dari gereja, kamu lihat pakai baju saya dengan zunar, pita atau yang pakai pakaian orang-orang Yahudi. Nah, ada pendapat dan hadis Rasulullah SAW tidak berpegang dengannya. Marah Rasul 6, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini pendapat 6, keyakinan mereka. Sehingga orang-orang yang semestinya mereka betul-betul mengikuti para a'immah dan berpegang, mengambil dari apa yang di mana mereka mengambil. Nah, orang-orang yang mengatakan pintu ijtihad tertutup dan tidak boleh berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah kecuali mujtahidin, ya, mujtahid mutlak seperti itu adalah orang-orang yang ingin menutup. Nah, menutup apa? Menutup ini al-haq, menjauhi kaum muslimin, orang-orang mukmin dari kebenaran. Nah, ini keinginan mereka. Inginnya mengikuti dia. Nah, mengikuti dirinya. Bahkan apalagi dengan Al-Quran. Mereka mengatakan tidak ada yang berhak untuk berpegang, beramal dengan Al-Quran itu kecuali mujtahidin mutlak. Nah, padahal dalam ayat-ayat yang memerintahkan untuk tadabur itu Allah tujukan kepada orang-orang kafir. Afala ya tadabbaruna Al-Quran. Domirnya kepada siapa? Kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir. Afalam yadabbarul qaul. Nah, atau afalam yatadabbarul Al-Quran. Nah, ini di dalam surat kita yang sudah kita lewati, itu semua ditujukan oleh Allah kepada orang-orang, tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka kata para ulama, orang-orang mukmin lebih-lebih mampu tentunya, lebih-lebih mampu untuk menangkap nah ayat-ayat tersebut maknanya. Apalagi sekarang terjemahan-terjemahannya ya sudah banyak beredar, sehingga kita mau lebih mudah untuk mengamalkannya. Nah, qala wajib ittiba'uha, maka wajib dia mengikuti sunnah tersebut, wa taqdimuha ala ghairiha, dan mendahulukannya dari apapun, kainan mangkana, apapun juga perkataan tersebut sehebat apapun. Nah, makanya ketika ada juga seorang yang Imran bin Husain berkata menyebutkan al haya khairun kulluhu la ya'muru illa bi khair, rasa malu itu semuanya baik. Nah, kemudian ada orang yang nyeletuk di dalam kitab dahulu hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak dahulu, ada menyebutkan marah beliau. Ya, aku katakan Rasulullah SAW seperti ini, kamu menyanggah dengan kalimat nah seperti itu, kata-kata hikmah. Tidak boleh. Nah, makanya dikatakan juga oleh para ulama, kalau sudah dengan Al-Quran dan Sunnah seorang itu tidak diperbaiki, maka jangan harap dengan yang lain dia terperbaiki. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Nah, ini bulan. Nah, fama amarallahu bitaqwahu umuman. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Wahiya kama qala Talq bin Habib. Sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib, anta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan bimbingan Allah. Ini mengamalkan ketaatan itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan ikut-ikutan, betul dengan nur dari Allah, dengan cahaya. Artinya apa? Dengan kita belajar mencari hidayah. Nah, dia minta petunjuk pada Allah, mencari ilmu dengan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah cahaya yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Nah, fitrah yang sudah ada yang terjaga, kemudian dia cari ilmunya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan dia kemudian mengamalkan ketaatan, seperti itu dia akan dapatkan. Tarju thawaballah, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah, bukan dengan karena riya. Wa anta taruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallah, dan anda tinggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Taksya iqaballah, karena takut hukuman Allah. Wa qawluhu innallaha samii'un, innallaha samii', sungguhnya Allah Maha mendengar. Ai li jami'il aswad fi jami'il awqat fi khafiyil mawadhi' wal jihad. Allah Maha mendengar semua suara sehalus apapun, sejauh apapun jaraknya. Ya. Dia bagi Allah tidak ada yang jauh. Kalau kita mungkin bayangkan di petala di dalam dasar lautan misalnya, itu pun didengar oleh Allah. Sudah disebutkan bagaimana Allah mendengar rintihan ucapan Nabi Yunus alaihi salam ketika dalam perut ikan di dasar laut. Nah, itu dia, pintu-pintu langit ataupun langit pun bergetar karena, nah, Allah paham itu suara hambanya yang soleh. Nah, Nabi Yunus alaihi salam qala fi jami'il awqat, dalam setiap waktu, fi khafiyil mawadhi', di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, maupun arah-arah yang kabur yang samar, yang tidak terjangkau oleh kita, tapi Allah mengetahui, bahkan yang tersembunyi di dalam dada-dada kita masing-masing, Allah pun mendengarnya. Qala alimun, Allah Maha mengetahui, bidzawahir wal batin wal bawatin, Allah mengetahui perkara-perkara lahiriah kita dan perkara-perkara batin kita. Dan ingat, disebutkan oleh Allah dalam ayat apa namanya, dua ayat, nah apa, tiga ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan semua itu juga akan yuhasibukum bihillah, akan Allah hisab kamu dengannya. Wassawabiq wal lawahiq, baik yang terdahulu maupun yang menyusul, yang datang belakangan, yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan. Wal wajibat wal mustahab wal mustahilat, baik yang hal-hal yang wajib, perkara-perkara yang mesti maupun perkara-perkara yang mustahil. Wa mungkinat, dan perkara-perkara yang mungkin ada, mungkin tidak, mungkin terjadi, mungkin tidak, Allah mengetahuinya. Qala fi dzikril ismain al karimain, nah, di dalam penyebutan nama, dua nama yang mulia ini, ba'dan nahi anit taqaddum baina yadayillahi wa rasulihi wal amri bitaqwa, hatun ala imtithali dzalikal awamir al hasanah wal adadil mustahsanah wa tarhibun an adamil imtithal. Kenapa? Allah Maha mendengar. Nah, niat-niat kita, Allah Maha melihat, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang jujur, yang kemudian menjalankan perintah Allah tersebut, dan atau yang tidak. Kalau dia menjalankan perintahnya, maka Allah akan memberikan balasan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, kalimat-kalimat di akhir ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan apa namanya, pahala dan ganjaran yang besar buat mereka. Qala, nah, disebutkannya dua nama yang mulia ini setelah larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya dan perintah untuk bertakwa kepadanya, ada dorongan untuk menjalankan perintah yang baik tersebut dan adab-adab yang bagus ini, dan juga ada tarhid, ancaman ataupun upaya untuk membenci, yakni artinya mendorong, menumbuhkan rasa takut untuk tidak menjalankan perintah tersebut. Nah, maka kalau dia tidak melakukannya, tidak menjalankan perintah tersebut, Allah alim, Allah maha tahu. Allah akan berikan teguran. Kalau Allah sayang kepada kita, maka Allah akan berikan teguran, peringatan. Nah, ketika dia menjalankan perintah tersebut karena Allah, maka Allah pun akan tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan dan taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu ayat-ayat yang apa namanya berisi tentang kalimat-kalimat yang seperti ini, innallaha samiun alim atau innallaha al-mustafa wallahu ala kulli syai'in syahid. Kalau itu untuk orang-orang yang kafir berbuat ini berbuat durhaka kepada Allah, ya, jangan main-main. Jangan anggap ringan bahwa Allah saksi bahwa Allah akan memperhitungkan dan akan menghukum mereka. Bagi orang yang beriman, amalan-amalan dan takwa yang mereka apa dikerjakan itu akan jadi apa akan Allah berikan pahala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bilauna subhanakallah.